السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوان، saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Begitu pula para pendengar Radio Hang Batam yang mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah Islam dan hidayah sunnah. Hidayah Islam dan hidayah sunnah. Karena begitu nikmat apabila seseorang beribadah berdasarkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk bertaubat dan selalu bertaubat. Karena ketika kita ditanya apa sebenarnya pekerjaan yang harus kita lakukan setiap hari, maka jawabannya adalah taubat. At-taubatu wazifatul umur. Taubat itu adalah pekerjaan umur kita. Karena seseorang selalu melakukan perbuatan dosa, baik dia dosa besar maupun dosa kecil. Ketika seseorang bisa menjaga lisannya dan juga bisa menahan fisiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, tapi apakah dia bisa menahan hatinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama berusaha menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita agar kita bisa terhindar dari berbagai macam jenis dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "La yastaqimu ar-rajul hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan mungkin seorang bisa beristiqamah kecuali hatinya beristiqamah. Wala yastaqimu qalbu rajul hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan mungkin hati seseorang menjadi istiqamah lurus sampai dia lisannya istiqamah, lidahnya beristiqamah. Jadi ketika kita berbicara tentang amalan, maka sudah sepantasnya kita menjaga lidah kita, tidak berbicara kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, insyaallah kita bahas tentang perniagaan yang tidak akan merugi. Perniagaan yang tidak akan merugi, seperti apakah dia? Insyaallah pembahasan pertama saya akan bahas tentang bagaimana manusia diciptakan mencintai harta dan mencintai dunia. Begitu pula yang kedua, insyaallah saya akan sebutkan dalil tentang perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebutkan insyaallah beberapa contoh dari perniagaan yang tidak merugi. Yang pertama, ayuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qiyamah, ayat 20 dan 21. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Tetapi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tuhibbunal ajilah. Ya, mencintai al-ajilah, sesuatu yang disegerakan. Apa yang disegerakan? Dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Ya, kalian meninggalkan akhirat. Sebagaimana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seorang yang baca Quran dan meminta-minta. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haula'il ajilun. Mereka lah orang-orang yang minta disegerakan balasannya di dunia. Ya, dan bukan orang yang ajil, itu orang yang mengakhirkan ganjarannya. Saudara-saudara sekalian, begitu pula dalam surat Al-Adiyat ayat 8. Dalam surat Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Allah mensifatkan sifat manusia. Sesungguhnya dia lihubbil khairi lasyadid, ya, mencintai al-khair yaitu dunia lasyadid. Begitu sangat mencintai dunia. Ini sifat dari manusia. Kemudian di dalam surat Al-Fajr ayat 20, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Sangat besar cinta terhadap harta. Ini fitrah manusia, diciptakan seperti itu. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam," ya, seandainya anak Adam memiliki wadian, dua lembah sungai, sungai kering, min malin, dari harta, labtaga wadian salisan, maka dia akan mencari sungai yang ketiga. Subhanallah. Kalau seorang sudah diberikan, taruhlah ini emas, sungai emas, satu, dua, sungai emas, dua, maka dia akan mengharapkan sungai yang ketiga. Bahkan apabila manusia diberikan dua gunung emas, dia akan mengharapkan empat, lima, enam. Karena manusia yang mencintai dunia. Wala yamla jawfa bani Adam illa turab. Ya, tidak ada yang bisa membuat penuh rongganya atau tubuhnya anak Adam kecuali tanah, yaitu kematian. Wa yatubullah man tab, dan Allah menerima taubatnya orang yang bertaubat. Subhanallah. Jadi manusia memang fitrahnya mencintai harta. Akan tetapi kita sudah bahas bahwasanya dunia itu bukan hakikat. Ada akhirat yang kekal, abadi. Nah, ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Dan kita ketahui bahwa manusia suka berdagang, ya kan, suka bertransaksi, mencari keuntungan. Bagaimana dia berusaha mencari keuntungan, bekerja menjual jasanya mencari keuntungan. Tetapi ada jual beli yang tidak akan pernah merugi, tidak akan mendapatkan kerugian. Tidak akan, kalau kita jual beli, mungkin kita akan dapatkan apa? Ya, terkadang rugi, untung, rugi, untung, rugi. Tapi ini tidak. Ketika kita berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala, berjual beli bersama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat atau dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, man khafa adlaj. Siapa yang merasakan ketakutan, maka dia adlaj. Adlaj itu apa? Akan berlari di waktu malam, bersegera. Jadi barang siapa yang takut berada di waktu malam, maka dia adlaj, bersegera menuju rumahnya. Wa man adlaja wasalal baita. Barang siapa yang berlari cepat, maka dia akan sampai rumahnya. Ala inna sil'atallahi la ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Wa inna sil'atallah al-jannah. Dan sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Coba lihat. Kalau misalkan kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara, maka kita akan bersegera untuk beramal. Kita akan bersegera beramal saleh. Kita bersegera mengerjakan amalan-amalan saleh untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan memperbaiki amalan-amalan kita sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayo ikhwan, ketika seseorang beramal, maka jangan gaya. Jangan ujub. Apa yang bisa kita banggakan dengan amalan yang telah kita lakukan? Yang pertama, ketika kita beramal, yakinkah kita mengamalkan amalan tersebut tanpa ada riya di dalamnya? Bisa meyakinkan tanpa ada riya? Kalau kita tidak yakin kita ini riya atau tidak, bagaimana bisa kita yakinkan bahwa ini patut amalan ini kita banggakan? Walaupun kita rajin sholat malam, sholat berjamaah, rajin bersedekah, rajin baca Al-Quran, tapi siapa yang tahu bahwa amalan kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita tidak tahu apakah kita ini riya ataukah tidak. Yang kedua, ayol ikhwan, bisa jadi amalan-amalan soleh kita ini sebagai istidraj, bukan sebagai kenikmatan. Jadi orang dikatakan istidraj, ya dienakan beramal. Ya silakan beramal, beramal, beramal. Tujuannya apa? Membinasakan orang tersebut. Merasa kagum terhadap dirinya, merasa kagum terhadap amalannya. Ya, sehingga apa yang harus kita banggakan terhadap amalan-amalan kita? Yang ketiga, yakin tidak kita bisa beristiqomah sampai akhir hayat kita dengan amalan serupa. Ini masalah amalan. Bersegera beramal. Surga Allah itu mahal. Mengapa kita menunda-nunda taubat? Mengapa kita tunda-tunda taubat? Ada seorang ya teman ditanya. Dia ini sukanya di dusun di kampung ya. Sukanya minjamkan uang dengan cara riba. Ya ribanya lebih parah lagi daripada bank gitu ya. Cuma simple, kalau di bank kan butuh persyaratan gitu ya. Kalau dia nih kasih sekian persen bayarnya. Akhirnya ada ya seorang ustaz ceramah. Dia bertanya tentang riba. Ustaz, ini gini-gini boleh tidak ini? Itu riba, Pak. Oh, tapi begini Ustaz, kalau misalkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, tidak mungkin seperti ini, seperti ini. Ya kita kan saling membantu. Kita saling membantu. Maka Ustaz ini pintar, Masya Allah. Bapak tahu itu riba? Tahu. Bapak tahu itu haram? Tahu. Ya sudah, Pak. Ya, coba pikirkan, seandainya mati besok hari dalam keadaan meminjamkan uang dengan persyaratan riba tersebut, sudah siapkah dia bertemu dengan Allah dengan dosa riba yang sangat besar? Subhanallah, sudah siapkah dia? Jadi seperti itu juga, ada seorang bertanya tentang zuhud. Kata beliau, Ustaz, kalau misalkan salah satu makna zuhud, kata beliau, adalah kita keluar rumah dan tidak ada orang yang kita rasa lebih utama dari diri kita. Yang pokoknya kita lebih hina daripada orang lain. Ya saya benar-benar itu salah satu tafsir dari kezuhudan. Seorang bersifat tawadhu' dan merasa bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Orang lain lebih utama dari dirinya. Katanya kalau terhadap orang-orang saleh mungkin. Tapi kalau bagaimana dengan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat? Dia orang muslim, melakukan perbuatan maksiat. Maka saya katakan, ya akhi, mungkin tidak sebelum meninggal kita menggantikan posisi dia, dia menggantikan posisi kita. Mungkin. Paham? Mungkin apa tidak? Mungkin. Nah sekarang, apabila ini mungkin, apa yang harus kita banggakan dengan amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan? Apa yang harus kita banggakan? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, terus kita beramal soleh. Ibnu Mas'ud mengatakan ta'awwadu al-khaira. Biasakanlah yang namanya kebaikan, fa innal khaira bil 'adah. Sesungguhnya kebaikan itu dengan kebiasaan. Jadi kita jadikan kebiasaan, kebiasaan ucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir hayat kita adalah la ilaha illallah. Berdagang dengan Allah, coba dicatat ya dua ayat berhubungan dengan ini, karena kita akan berbicara seputar ayat ini insyaallah. Ayat yang pertama ya, dua ayat dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11. Kemudian yang kedua, Fatir, surat Fatir ayat 29. Surat Fatir ayat 29. Yang pertama, As-Saff ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim?" Maukah kalian saya tunjukkan kepada perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Kalau kita ditanya seperti ini, jawaban kita mau tidak, Pak? Mau. Orang yang beriman harus menjawab iya. Ketika kita mendengarkan ayat, anggaplah bahwa kita benar-benar sedang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tersebut. Sebagaimana para sahabat langsung mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita merasa Rasulullah menyampaikan ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayat ini? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Ini ayat yang pertama. Jadi Allah menawarkan, maukah saya tunjukkan kepada kalian perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Ini ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan apa-apa yang kami rezekikan untuk mereka sirran, yaitu dalam keadaan sir, diam-diam, wa alaniyah, dan dalam keadaan ditampakkan kepada orang lain, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan, perdagangan lantabur, yang tidak pernah merugi. Lantakhsir walantahlik. Ya. Tidak ada ruginya. Inilah orang-orang disebutkan di dalam ayat ini, membaca kitab Allah. Yatluna kitab Allah. Ternyata saya baca di tafsir As-Sa'di. Jadi maksudnya membaca kitab Allah di sini, membacanya, memahami maknanya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi intinya seluruhnya adalah mengamalkan Islam. Nah, ini. Kemudian dia mendirikan sholat, menginfakkan sebagian apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, ya baik diam-diam maupun dilihatkan kepada orang lain, yarjuna tijaratan lan tabur. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perniagaan yang tidak pernah merugi, yaitu beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh, kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian coba kita ingat kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib, yaitu Ar-Rumi, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 207, sebagian besar ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya adalah karena Suhaib, yang berkaitan dengan kisah Suhaib Ar-Rumi. Diriwayatkan oleh Sa'id Al-Musayyab bahwasanya Suhaib ingin keluar. Kharaja Suhaibun muhajiran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Suhaib ingin berhijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari Mekah. Ya. Ternyata beliau diikuti dan dihadang oleh orang-orang musyrik. Dihadang. Akhirnya nasara kinanatahu. Jadi beliau membawa, namanya zaman dahulu ya, bawa pedang, bawa kinanah, apa namanya? Panah. Beliau sedang membidik. Apa kata beliau? Ya masyara Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy. Qad ta'lamuna anni min armakum. Kalian sudah tahu bahwa saya ini adalah orang yang termasuk yang paling bidik, ya, di dalam memanah. Wallah la tasiluna ilayya hatta armiyakum. Kalian tidak bisa mendekat kepada saya, ya, kecuali saya, kalau kalian mendekat saya akan panah kalian sampai habis panah saya, kemudian saya akan berkelahi dengan kalian dengan pedang. Akan saya bunuh kalian karena menghalangi Suhaib menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata terjadi negosiasi. Ya, terjadi negosiasi. Orang Quraisy mengatakan, "Innaka ataitana sa'luq." Ya, sa'luqa. Ya, kalian datang kepada kami. Kamu datang kepada kami ya Suhaib dalam keadaan miskin. Qad ji'tana sa'lukan. Dalam keadaan miskin. Yani la malalaka, ya tidak ada kekayaan. La tatrukuna tadhhab. Ya, anna ghaniyan. Janganlah kamu pergi meninggalkan kami dalam keadaan kamu itu kaya. Dulu kamu miskin datang ke sini. Sekarang kamu ya telah menjadi kaya. Akhirnya terjadi negosiasi. Sudah, kalau begitu saya akan menunjukkan semua harta saya. Saya akan tunjukkan semua harta saya. Tapi dengan syarat kamu harus membiarkan saya pergi ke Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterima persyaratan tersebut, ditunjukkanlah hal tersebut. Maka kata ketika sampai ke Madinah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribhul bai' Aba Yahya. Ya, sungguh untung yang sangat besar wahai Abu Yahya. Untung yang sangat besar engkau dapatkan wahai Abu Yahya, yaitu Suhaib. Mengapa? Allah menurunkan ayat setelah itu dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual dirinya karena mengharapkan mardhatillah, mengharapkan keridhaan Allah, dan Allah itu sangat baik terhadap hamba-hambanya. Coba kita lihat bapak-bapak sekalian, bagaimana pengorbanan seorang sahabat untuk berhijrah. Kita alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan kita di negeri kaum muslimin. Dan saya dengar dari kisah orang Batam, kalau kita ke Singapura dan kita ke Johor, terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Benar tidak? Ya. Darul kuffar dan darul muslimin. Karena banyak saudara-saudara kita yang seiman. Orang yang beriman tampak cahaya di wajahnya. Cahaya keimanan. Dan orang-orang yang beriman akan tenang hatinya jika duduk dengan orang-orang yang beriman. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, coba lihat Suhaib menjual dirinya, maksudnya merelakan semua hartanya, dan dia adalah orang yang kaya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Biarlah saya memberikan seluruh harta dan saya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan untuk kita semua, sudahkah kita mengorbankan harta dan jiwa kita untuk mencapai kemuliaan? Sudahkah kita mengorbankan diri kita, harta kita untuk mencapai kemuliaan? Sekarang saya tanya, apa itu kemuliaan? Jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang masalahnya jihad tidak memungkinkan karena ada peraturan internasional. Begitu pula pemerintah kita tidak mengizinkan kita untuk berjihad. Sudah. Kalau tidak ada jihad fisik, maka sudahkah kita mencari jihad-jihad yang lain? Jihad-jihad yang lain kita sudah cari apa belum? Merelakan diri kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Suhaib, merelakan seluruh hartanya mencapai kemuliaan. Ilmu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tidak bisa kalau kita ingin mendapatkan ilmu kita santai-santai, tidak bisa. La yunalul ilm birahatil jism. Tidak akan mungkin bisa didapatkan ilmu dengan badan yang santai. Dan tidak akan mungkin mendapatkan ilmu, ya, kecuali mengorbankan harta. Begitu pula di dalam berdakwah. Tidak akan mungkin kita mencapai kemuliaan menjadi seorang da'i, yaitu orang yang berkecimpung dalam dakwah. Tidak harus seorang ustaz. Ingat, tidak harus seorang ustaz. Da'i, ini umum. Semua yang berperan dalam dakwah, walaupun tidak tampil di mimbar, di meja, yaitu orang-orang yang bergerak di belakang. Sudahkah kita mengorbankan harta kita, jiwa kita, kelelahan kita, pikiran kita untuk berdakwah, mencapai kemuliaan? Ataukah belum? Ataukah belum? Ini tidak seberapa dengan perjuangan para sahabat berjihad, hijrah, meninggalkan sanak keluarga. Coba kita lihat ayuhal ikhwan, bagaimana Rasulullah sallallahu, bagaimana Abdurrahman bin Auf. Dia adalah orang yang kaya di Mekah. Sepakat? Sepakat apa tidak? Jadi ketika Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam, kemudian ada perintah hijrah, beliau pun berhijrah ke Madinah. Dan dipersaudarakan ketika sampai Madinah, maka seluruh sahabat itu dipersaudarakan dengan sahabat Madinah yang lain. Muhajirin, setiap muhajir memiliki sahabat Ansari, seorang sahabat dari kalangan Ansar. Dan Abdurrahman bin Auf dipasangkan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi'. Tahukah kita siapa Sa'ad bin Ar-Rabi'? Ya. Beliau dalam sebagian riwayat disebutkan Ya, beliau termasuk orang yang paling kaya di mana? Di Madinah. Wa kana dza malin. Dan dia termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Dipasangkan dengan Abdurrahman bin Auf, yang mana dia ini termasuk orang yang paling kaya di mana? Di Mekah, dipasangkan. Coba lihat bagaimana Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ya. Mengatakan kepada saudara barunya, yaitu Abdurrahman bin Auf, "Uqasimuka mali nisfain." Saya bagi kamu harta saya, karena kita sudah bersaudara. Saya bagi harta ini setengah. Setengah untukmu dan setengah untukku. Wa uzawwijuk, saya akan menikahkan kamu. Maka berkatalah Abdurrahman bin Auf, "Barakallahu laka fi ahlika wa malik." Mudah-mudahan Allah memberkahimu pada keluargamu dan hartamu. Kenapa Sa'ad bin Ar-Rabi menginginkan membagi hartanya setengah? Karena Abdurrahman bin Auf, ayuhal ikhwan, merelakan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan harta tersebut untuk hijrah mencari kemuliaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita mengorbankan seperti yang beliau korbankan, sehingga sampai ke Madinah tidak memiliki apa-apa kecuali yang beliau bawa dari Mekah? Demi apa? Demi hijrah. Demi bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan kemuliaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau Abdurrahman bin Auf, ya, seperti itu, beliau juga tidak mau. Beliau orang yang sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lak, ya, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Apa kata beliau? Dulluni ala suq. Tunjukkan saya di mana pasar. Tunjukkan saya di mana pasar. Dia tidak mau hartanya Sa'ad bin Ar-Rabi, karena bukan itu yang dia mau ke Madinah. Dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Sa'ad bin Ar-Rabi sudah dengan ikhlas menyambut Abdurrahman bin Auf, tapi beliau tidak mau bergantung dengan makhluk. Tunjukkan saya di mana pasar. Ya, ternyata beliau pergi ke pasar pada hari itu, istafdala aqitan wa samdan. Beliau untung mendapatkan aqit, yaitu makanan, ya, keju kering dan samnan, dan apa namanya, lemak, ya, atau seperti itu. Kemudian datang ke keluarganya. Jadi hari itu dia untung seperti itu. Kemudian tidak berapa lama, ternyata dia mendapatkan, ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di tangannya ada wadhar minas sufrah. Wadhar itu sejenis apa, ya, mangkok seperti itu, ya. Mangkok dari tembaga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahyam, apa ini, ya? Siapa Abdurrahman?" "Ya Rasulullah, tazawwajtum ra'atan." Saya telah menikahi seorang wanita. Ini tidak berapa lama dia pindah ke Madinah. Dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan itu? Apa itu, ya, siapa? Abdurrahman. Maksudnya, kok bisa kamu pegang benda seperti itu? Itu kan bendanya wanita. Ternyata itu untuk istrinya. Ya. Kemudian, "Bima, apa, dengan apa kamu menikah?" Maka katanya, "Dengan nawatun min zahab." Ya, satu biji emas. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyah." Menikahlah kamu, ya, maksimal dengan seekor kambing. Baik. Kita lihat di sini bagaimana tawakalnya Abdurrahman bin Auf dan bagaimana dia relakan seluruh hartanya untuk mencapai kemuliaan berhijrah ya ke Madinah. Kemudian ada lagi ya ikhwan di dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dalam surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli. Nah, di sini kalau tadi yang kita baca barang di antara manusia ada yang menjual. Nah, sekarang sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman anfusahum, diri-diri mereka. Wa amwalahum dan harta-harta mereka bi anna lahumul jannah. Bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Inilah balasan Allah Subhanahu wa taala ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mau berniaga berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan diri-diri mereka dan dengan harta-harta mereka. Bagaimana dengan diri-diri mereka? Mereka rela mengorbankan diri-diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besar untuk kita semua. Kita ini memeluk agama Islam nikmat apa tidak, Pak? Nikmat sekali. Bertahun-tahun kita sudah memeluk agama Islam. Pertanyaan untuk kita semua, ya kalau Islam itu nikmat, sudah belum kita berterima kasih kepada Allah dan juga kepada Islam? Maksudnya apa? Apa yang telah kita lakukan untuk Islam? Apakah kita berdagang, sibuk bekerja, tidak memikirkan kaum muslimin? Tidak memikirkan agama Islam, sibuk memikirkan diri kita sendiri. Berdagang, mobil, ganti mobil baru. Rumah bosan, pindah apartemen yang lain. Pindah rumah yang lain, beli rumah yang lain, beli properti dan sebagainya. Tidak ada sedikit pun dirinya mengorbankan dirinya dan juga hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita mengatakan hal ini? Bahwa kita ini ya mensyukuri nikmat Islam, tapi bagaimana kita tidak mengambil bagian di dalam Islam itu sendiri? Ya, ini ustaz-ustaz sudah pada ceramah, sudah ada ini, sudah itu. Cari yang lain. Cari yang lain. Dakwah itu tidak hanya dengan radio, tidak hanya dengan kajian. Tuh, datangi tiap-tiap rumah. Bagikan sembako. Bagikan artikel-artikel, selipkan uang, misalkan. Yang senang dengan anak-anak kecil, kumpulkan anak-anak kecil. Bagaimana dekat dengan anak kecil? Ajarkan tauhid, ajarkan Quran, ajarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak mampu mengajar orang-orang gede. Ya sudah, anak-anak kecil, anak-anak kecil ajarkan. Oleh karena itu sekarang subhanallah mencari guru TPA itu susah sekali. Di sini enggak tahu masih banyak apa enggak. Masih ada lah ya. Nah, kalau misalkan daerah-daerah lain subhanallah, mencari guru TPA itu sangat susah. Yang mau mengajar guru TPA. Ini generasi kita harus pikirkan. Kalau misalkan kajiannya umum sekarang bikin kajian untuk orang-orang dewasa, masih banyak para pendatang ini tidak bisa mengaji. Bikin taman, jangan taman, atau kelompok pecinta Al-Quran dewasa. Misalnya. Ajarkan Quran. Kalau sudah lapak dakwah ini habis, pikirkan dakwah ke timur-timur sana, bagian timur. Kalau mau mengambil bagian dari dakwah ini, masih banyak orang membutuhkan di pedalaman. Bahkan tidak usah jauh-jauh, saya rasa di pulau-pulau juga masih banyak yang membutuhkan. Ya. Kalau dalam sebulan kita ya santai, cukuplah dua kali bersama istri dan anak-anak kita ambil refresh. Sediakan waktu untuk agama Allah Subhanahu wa taala, juga untuk misalkan berdakwah. Apa yang kita miliki dengan apa yang kita miliki? Saya tidak ada harta. Emang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hartanya lebih banyak dari apa yang kita miliki? Tidak, ayo ikhwan. Oleh karena itu, ya pikirkanlah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan diri kita, kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya harta, kita korbankan jiwa kita. Kita korbankan jiwa kita. Ya kalau kita tidak bisa mengorbankan jiwa kita, korbankan harta kita. Dan yang sebaik-baik manusia yang bisa mengorbankan kedua-duanya. Walaupun dia tidak punya harta, hartanya sedikit, kebutuhannya taruhlah misalkan 3 juta. Kelebihan hartanya hanya 10 ribu. 10 ribunya dia infakkan dari nafkahnya. Walaupun sedikit. Ayo ikhwan, pernah mendengar seorang sahabat namanya Ubaidullah ibn al-Abbas? Pernah mendengar? Pernah ya? Siapa Ubaidullah bin Abbas ini? Ubaidullah ibn al-Abbas adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara dari Abdullah bin Al-Abbas ibn Abdul Muthalib. Ya, saya baca kehidupan beliau, beliau adiknya Abdullah bin Abbas dari Ummu Fadl. Selisih umurnya hanya 1 tahun atau sekitar itu, lebih. Dan keutamaan beliau sampai-sampai para sahabat atau para tabi'in mengatakan, kalau kamu ingin fikih, pergilah ke Abdullah bin Abbas. Tapi kalau kamu ingin sakha, kedermawanan, pergilah ke Ubaidullah ibn Abbas. Karena beliau terkenal dengan kedermawanannya. Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, karangan Ibnu Katsir, ini kitab yang saya katakan, bisa ternyata ada yang mengarang kitab seperti itu. Mengumpulkan riwayat yang luar biasa banyaknya, menyusun dengan tarikh Ibnu Katsir. Kisah-kisah yang terjadi di dunia ini dari awal sampai akhir, makanya dinamakan Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menyebutkan kisah Ubaidullah ibn al-Abbas, coba seingat saya tahun 85 Hijriah. Beliau pernah suatu malam bersama budaknya atau mantan budaknya, beliau bersafar. Beliau bersafar. Dan beliau terpaksa bermalam di suatu rumah, atau disebutkan dalam lafaz ini khaimah, di suatu kemah. Ketika beliau ingin berdagang, ketika mengunjungi sebuah kemah atau rumah tersebut, ini orang Arab, orang Badui, dia kagum, dari mana kamu? Saya dari Madinah. Wah, ahli Madinah. Dia tidak menyebutkan namanya, tidak, ahli Madinah. Dia seorang Muslim dan dia berprinsip, saya harus menyambut tamu. Lihatlah, orang ini miskin. Ya. Kemudian Dia berkata, yaitu orang tersebut berkata, yang Arabi ini berkata kepada istrinya, kita akan menyambut tamu malam ini. Maka terkagetlah istrinya, waihak, yang benar aja kita mau nyambut tamu, miskin. Kita hanya punya seekor kambing betina yang kita peras susunya untuk memberi minum anak kita yang masih kecil. Innahu la budda min dzabhiha. Pokoknya kata orang miskin ini, saya harus menyembelihnya. Saya harus menyembelihnya. Demi apa? Menyambut tamu. Dan dia adalah ahli Madinah. Ataqtulu binatak? Apakah kamu ingin membunuh anakmu sendiri? Maksudnya tidak diberi susu. Faqala wa in. Walaupun. Pokoknya saya harus menyambut tamu ini. Ya. Kemudian beliau pun mengambil parangnya dan menyembelih kambing tersebut. Kemudian dikuluti. Dan dia berkata kepada istrinya dengan baca syair, ya, yang intinya syairnya bunyinya, wahai tetanggaku, ya, janganlah kamu bangunkan anak kecilku. Apabila kamu membangunkannya, ya, maka dia akan merampasnya. Dan atau perkataan seperti itu. Intinya, tidurkanlah si kecil, si bayi. Orang tersebut tidak punya harta kecuali kambing. Karena orang Arab dari zaman dahulu, tanya ke Ustaz Rahmat, sampai sekarang menyambut tamu itu ikramnya ikramud duyuf dengan apa? Memuliakan tamu dengan kambing. Kalau disajikan, misalkan datang tamu dari jauh, disajikan ayam, itu penghinaan. Ya, untung kita nyambut tamu di Indonesia enggak mahal-mahal, ya. Dapat juga kalau kambing. Iya. Alhamdulillah Indonesia macam-macam, yang penting enak. Udah. Seperti tadi ikan, ya. Enggak perlu kambing. Orang Arab pakai kambing nyambut tamu. Nah, terdengarlah sayup-sayup suara Arabi ini, yaitu orang tersebut yang miskin tadi, di telinganya Ubaidullah ibn al-Abbas. Maka dia berkata kepada pembantunya, berapa kelebihan harta kita? Maka dia berkata, ma'iyya khamsu mi'ati dinar. Ada di yang saya simpan ada 500 dinar. Ini kelebihan dari nafkah perjalanan kita. Pokoknya ini sudah cukup lah. Saya hitung, kita pulang dan sebagainya, nafkahnya sudah cukup. Nah, ini kelebihannya 500 dinar. Digunakan untuk berdagang. Modal dagang. Kita hitung, Pak, 500 dinar kalikan 4,25 gram kalikan 500. Siapa yang hitungan cepat? Jadi 500 dinar kalikan 4,25 gram emas kalikan 500 ribu. Kira-kira nyentuh angka berapa itu? Saya jadi juga belum hitung tadi nih. Kita hitung dulu ya. 500 dinar kali 4,25 kali 500 ribu. Wow. 1 M 62 juta 500 ribu. Itu yang dibawa berdagang 1 M. 1 M 1,1 lah anggapnya gitu. 1,1 M. Karena sampai sekarang kekuatan emas yaitu sama, ya, sampai sekarang. Jadi nilai barang yang paling aman dari zaman dahulu. Kalau zaman dahulu 1 dinar itu bisa membeli 1 kambing. Sekarang 1 dinar bisa membeli 1 kambing. Sama. Buktikan aja. 4,25 gram. Nah ini 1 M ini kita konvers sudah. Apa kata Ubaidullah? Idfa'ha ilal Arabi. Berikanlah kepada orang itu 500 dinar modal dagang dia, berikanlah seluruhnya kepada orang miskin itu. Ya namanya pembantu penyimpan harta, subhanallah. Tu'tihi khamsa mi'ah dinar, kamu kasih 500 dinar, dia cuma menyembelih kambing yang harganya 5 dirham saja. Ya enggak setara lah. Apa kata beliau? Wahyak. Wallahi lawa askha minna wa ajwad. Beliau itu lebih dermawan daripada saya. Lebih dermawan dari kita. Loh, bagaimana mungkin? Lianna, karena kita innama a'tainahu ba'dha ma namlik. Sungguhnya kita ini hanya memberikan sebagian yang kita punya. Wajadahu 'alaina bijami'i ma yamlik, dan dia berbuat baik kepada kita dengan seluruh hartanya. Mengorbankan seluruh hartanya. Dan dia mendahulukan kita dari anaknya sendiri, yaitu susu anaknya. Subhanallah, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian. Kita lihat bagaimana pengorbanan A'rabi. Kemudian bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala langsung bayar kontan. Keluar seharga 5 dirham, dibalas Allah dengan 500 dinar malam itu juga. Mengapa? Bagaimana dia menuruti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, maka muliakanlah siapa? Tamu. Tamunya dimuliakan, dan dia sudah merelakan menginfakkan hartanya, seluruh apa yang dia punya untuk menyambut tamu. Ya, sehingga Ubaidullah yang karim, yang memiliki sifat dermawan ini, rela mengorbankan 500 dinarnya untuk orang tersebut. Dan dia juga merasa bahwa dia tidak lebih afdal daripada orang tersebut. Allahu Akbar. Kemudian saudara-saudara sekalian, inna berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula terkadang di perdagangan dibutuhkan yang namanya hutang piutang, ya tidak? Ada hutang piutang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245, man dzalladzi yuqridullaha qadan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, Allahu yaqbidu wa yabsutu ilayhi turja'un. Siapa dia yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan untuknya dengan lipatan yang sangat banyak, dan Allah lah yang menahan rezeki dan melapangkannya, dan hanya kepadanya lah wa ilaihi turja'un, kalian dikembalikan. Ya. Jadi ini berbicara tentang sedekah. Dan kita yakin ketika kita berbicara tentang sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi apa? Harta. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan dua malaikat mengatakan, "Ma min yawmin yusbihu," tidak ada di waktu pagi. Ya, yusbihul ibad, para hamba berada di waktu pagi, illa malakani yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, "Allahumma ati munfiqa khalafa." Ya, berkata seorang dari malaikat tersebut, "Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak gantinya dan berkata yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah orang yang menahan hartanya talafa, yaitu kehilangan hartanya. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensolati atau setelah menyolati Abu Dahdah, Abu Ad-Dahdah, panjang Dahdah, itu seorang sahabat yang mulia yang terkenal dengan kedermawanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min idhkin mu'allaq fil jannah li Abi Dahdah." Betapa banyak ya, apa namanya, ranting-ranting pohon yang didekatkan, atau buah, ranting buah yang didekatkan kepada Abu Dahdah di hari kiamat. Banyak sekali dia lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat buah-buah didekatkan, disodorkan kepada Abu Dahdah. Ternyata ini dalam riwayat Muslim. Di dalam riwayat lain disebutkan sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut. Salah satunya, beliau mengatakan ketika turun ayat, siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, apa yang beliau katakan? Allah yuridu minna qardhan, apakah Allah menginginkan kepada kami pinjaman? Naam ya Abu Dahdah. Ya benar ya Abu Dahdah. Ya Rasulullah, fa inni qad aqradtu rabbi haiti, haitan fihi 600 nakhlah. Ya Rasulullah, saya memiliki kebun. Ya, sebuah kebun, yaitu kebun kurma. Di dalamnya ada 700 ada maaf 6 situ itu 6 ya, 600 pohon kurma. Ini saya pinjamkan untuk Allah. Maksudnya saya sedekahkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena pinjaman di sini maksudnya bersedekah. Subhanallah. Memberi pinjaman. Kemudian dia datang ke kebunnya dan dia mendapatkan istrinya di sana bersama keluarganya. Ya Ummat Dahdah, wahai Ummi Dahdah, wahai istriku, keluarlah dari kebun ini. Sesungguhnya saya telah meminjamkan kebun ini kepada Allah. Ya. Meminjamkan kebun ini kepada Allah. Maksudnya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita melakukan ini? Ini ikhwan. Oleh karena itu, ketika kita membaca kisah-kisah para sahabat, maka akan lembut hati kita dan kita akan menyepelekan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Allah alhamdulillah, ada lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi ya untuk tanwi, untuk apa? Meragamkan ini, silakan kita buka tanya jawab aja dulu. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum, hayakallah Ustaz. Baik, ikhwan wa akhwat fillah, bagi antum yang ingin bertanya, silahkan sampaikan kertas pertanyaan antum ke meja kami, atau silahkan panitia juga disiapkan mikrofon bagi yang ingin bertanya secara langsung. Tafadhalu. Kalau enggak ada yang bertanya, Ustaz tanya saja. Ya? Kalau enggak ada yang tanya, Ustaz yang tanya. Enggak apa-apa. Baik, bismillah. Bagaimana, ini ada pertanyaan dari ikhwan. Bagaimana dengan orang yang membela jiwa dan hartanya dari orang yang mau merampas? Kalau sampai kita mati, apakah ini mati syahid? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang dia dibunuh ya, untuk melindungi hartanya, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Dan ini termasuk perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mati syahid, bahwasanya dia tidak terbatas kepada orang yang mati syahid di dalam peperangan. Tetapi dia juga banyak orang yang mati syahid. Ya sahibul hadam, kata Rasulullah SAW, orang yang tertimpa runtuhan. Ya al-ghariq, yang tenggelam. Begitu pula ini, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Ini orang-orang yang syahid selain yang mati di jalan Allah. Hanya saja orang yang seperti ini ketika diurus jenazahnya tidak seperti orang yang mati syahid di peperangan. Allah alam bisawab. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang karyawan perusahaan. Yang pertama, pertanyaan saya adalah apakah boleh puasa sunnah Senin Kamis? Yang kedua, bolehkah saya menelpon atau menerima telpon? Apakah boleh puasa Senin Kamis? Ya. Jawabannya, apabila itu tidak mengganggu pekerjaannya dan dia bisa beraktivitas seperti biasa, itu tidak mengganggu pekerjaannya, silahkan. Ya, silahkan. Karena tidak berhubungan dengan pekerjaan. Puasa ini urusan perut ya. Ya, orang kafir pun tidak makan itu urusan kamu. Yang penting hasil pekerjaan. Ya kan? Yang penting pekerjaannya. Dan untuk menerima telepon, ini juga perlu kita perhatikan bagaimana prosedur di perusahaan. Apakah boleh menerima panggilan ataukah tidak? Apakah boleh menjawab SMS atau tidak? Maka kita sesuaikan aturan masing-masing. Contohnya ada yang sebagai pegawai di contohnya dunia pendidikan, tidak boleh menyalakan HP di dalam kelas. Misalkan. Maka tidak boleh. Tidak boleh kita nyalakan di dalam kelas atau selama kegiatan belajar mengajar dari masuk pagi sampai pulang tidak boleh menghidupkan HP. Ini peraturan. Siapa yang menghidupkan berarti melanggar. Berarti melanggar. Ya. Kalau misalkan di dalam peraturan perusahaan itu membolehkan menerima telepon sewajarnya, maka tidak mengapa. Dan ini banyak yang membolehkan seperti itu. Tetapi ayol ikhwan, ini masalah amanah. Ketika bekerja, jangan sampailah main-main Facebook atau aktif di grup-grup. Jangan. Walaupun menyebar nasihat-nasihat, nanti kan bisa setelah jam kantor atau ketika istirahat. Kecuali peraturan perusahaan membolehkan, silahkan. Bos membolehkan, silahkan. Pekerjaan tidak terganggu, bos membolehkan, silahkan. Tapi kalau tidak ada seperti itu, ya, asal dari diri kita terikat kontrak bekerja. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Terkecuali sudah diketahui bahwa diperbolehkan. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya orangnya malas ngomong atau bicara, apalagi berkumpul dengan orang-orang yang berada di sekitar rumah saya, yang ahli bid'ah dan ahli ghibah. Saya menegur orang atau tetangga yang wajahnya mau melihat saya atau wajahnya dilihat mau ditegur. Saya dasarnya orangnya pendiam, Pak Ustaz, dan saya tidak tahu bicara basa-basi dengan orang. Apakah saya ini termasuk orang yang sombong di mata Allah dan masyarakat? Jika iya, apakah yang harus saya lakukan agar semua amal ibadah saya diridhai Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah, barakallahu fiik. Masyaallah. Baik. Yang pertama, ikhwan, saya ingatkan untuk kita semua yang ada di sini. Begitu pula pendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum syuhada Allah fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jika kalian bersaksi, maka masuk surga, maka dia masuk surga. Jika bersaksi masuk neraka, maka masuk neraka. Oleh karena itu jangan sampai kita menzalimi orang-orang di sekitar kita. Ya. Dan sifat pendiam, sifat malu, boleh-boleh saja. Tetapi ingat, Rasulullah SAW katakan, Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin atau fi khairin. Sesungguhnya sifat malu itu tidak datang kecuali pada kebaikan. Hanya pada sesuatu yang sifatnya baik. Kalau malu melakukan sesuatu padahal itu baik, itu bukan malu yang diperbolehkan. Kemudian kepada tetangga kita sekarang, ayol ikhwan, zamannya sekarang adalah zaman ta'aluf. Bagaimana kita lemah lembut terhadap tetangga kita? Jangankan ahli orang-orang yang menyimpang, orang kafir dibaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala yazalu Jibril yusini bijar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril mewasiatkan kepada saya untuk berbuat baik terhadap tetangga, sampai-sampai saya menyangka Jibril itu mau mewariskan sesuatu kepada tetangga tersebut. Ingat, tetangga itu manusia yang akan bersaksi tentang akhlak kita, ayol ikhwan, di dunia ini. Bagaimana akhlak kita? Diam, malas ngomong, malu bukan menjadi alasan untuk kita berakhlak yang mulia kepada orang lain. Tegur, ya. Apakah semua teguran itu kalam yang basa-basi? Tidak. Kita niatkan sebagai ibadah kita, akhlak kita kepada orang lain, latih senyum, menebarkan senyum kepada tetangga. Ini penting. Bagaimana orang bisa menerima dakwah sunnah jika yang mengamalkan sunnah tidak melaksanakan sunnah itu sendiri? Dan salah kalau orang membedakan antara akhlak dan sunnah. Ya akhlak ya sunnah, sunnah ya akhlak. Karena kita sekarang berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak bertetangga. Kalau kita tidak mampu bicara, ya sudah, bicara dengan uang, berbicara dengan kue, berbicara dengan hadiah, oleh-oleh, berbicara dengan berbuat baik kepada anaknya. Seperti itu, banyak. Tidak harus berbicara langsung kalau kita memang pemalu, pendiam. Tapi tunjukkanlah akhlak yang mulia. Justru orang akan menjauhi dakwah ini kalau kita bersifat seperti itu. Berbicara hanya kepada teman-teman kita saja. Ya. Baik, silakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan orang-orang yang diberi Allah rezeki yang pas-pasan? Kalau tidak gajian diperhitungkan untuk membayar kontrakan, biaya untuk anak dan untuk biaya lainnya itu pas-pasan. Sehingga untuk infak atau sedekah agak sulit. Apakah orang seperti ini termasuk orang yang kikir bin bakhil? Nah, inilah bedanya para pedagang dengan para karyawan. Ya makanya apakah rezeki itu hanya satu keran? Jawabannya tidak. Ya, justru sifat pelit kita itulah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu menyuruh kalian untuk berbuat fahsya, yaitu kemungkaran. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan kepada kalian pengampunan dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Coba kita lihat. Kalau di hati kita masih ada perasaan takut miskin. Ya, takut miskin. Maka ketahuilah itu adalah dari syaitan, dari syaitan. Ya, kalau kita bersedekah, maka kita niatkan setiap hari kita bisa bersedekah. Contohnya ketika kita makan untuk diri kita sendiri. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Indi dinar. Saya memiliki satu dinar." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Anfik ala nafsik." Infakkanlah kepada dirimu sendiri. Pergunakan untuk diri sendiri. Maksudnya apa? Niatkan ketika kita makan, menggunakan uang tersebut untuk diri kita, niatkan kita sedang bersedekah untuk diri kita sendiri. Begitu pula kepada istri kita, kita niatkan itu sedekah. Ketika kita memberi makan anak-anak kita, kita niatkan itu sedekah. Dan sedekah inilah kalau misalkan harta itu berkecukupan atau kurang, yang paling utama kita sedekahkan adalah orang-orang yang paling terdekat dengan kita, yang kita tanggung. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibda biman ta'ul. Mulailah dari siapa yang kamu tanggung. Ketika bersedekah, mulailah dari siapa yang kamu tanggung. Ini yang lebih utama. Nah, nanti ketika ada kelebihan harta, disitulah letak ujian seorang manusia. Misalkan lebihnya 200 ribu, sanggup tidak dia berinfak berapa persen dari 200 ribu ini? Sanggup tidak dia berinfak melawan hawa nafsunya? Karena yang tadi itu nafkah, yaitu wajib dia keluarkan. Istri, anak, atau yang dia tanggung, ibunya misalkan, ini wajib dia keluarkan. Nah, sekarang pada kelebihan harta, bisakah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada kelebihan-kelebihan harta, maka seorang yang ingin mencapai kemuliaan dalam bersedekah, latihlah diri kita pelan-pelan. Mulailah mungkin bersedekah dengan 2,5%. Naikkan 5%, 10%, 20%, 50%. Ya. Jangan langsung, oh saya punya 200 ribu, saya langsung semuanya. Ya, ini namanya nafsu. Nafsu dalam beramal ini dari syaitan juga. Tapi latih jiwa kita dari yang ringan, sehingga menjadi kebiasaan. Mengapa yul ikhwan? Kalau kita sudah biasa menginfakkan kelebihan dari kewajiban kita, yaitu ada simpanan, kita infakkan misalkan 30%, kalau Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba jadikan kita kaya, ya, saya punya banyak harta, ya sudah 30% lah saya infakkan. Biasa. Tiba-tiba mendapatkan 1M, maka biasa aja saya keluarkan 30% nih, 300 juta saya infakkan. Tapi kalau misalkan sedekahnya itu tidak dengan kebiasaan, mikir-mikir mau sedekah, ada orang punya hartanya 2M. Untuk keluarkan 10 juta aja kok susah banget. Apa 10 juta itu berapa persen sih? Dari 2M. Mengeluarkan 10 juta. Ini karena tidak terbiasa bersedekah. Ingat ayat ikhwan, "Wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dihindarkan dari kepelitan di dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ternyata di sini ada rahasia yang sangat besar sekali kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan seperti itu. "Wa may yuqa suha nafsihi," barang siapa yang dilindungi dari sifat pelit dalam dirinya. Ternyata orang yang bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia membukakan segala pintu kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, membukakan pintu kebaikan untuk dirinya sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna," maka kami akan mudahkan untuk apa? yusra, ke apa namanya, kemudahan, itu surga. Barang siapa memberikan dan bertakwa dan membenarkan al-husna, yaitu la ilaha illallah. Nah, di sini dikatakan yang pertama sebelum bertakwa apa? A'ta, memberikan. Jadi ketika dia harus berkorban dulu, memberikan dulu, sehingga akan terbuka pintu takwa untuk dirinya. Tapi kenapa? Ternyata ada rahasia besar di sini. Orang yang berhasil melawan nafsu di hartanya, maka dia telah bisa menghilangkan cinta dunia di dalam hatinya. Ini rahasianya ternyata. Kalau orang sudah mau berinfak, mengeluarkan harta, dia sudah membuang dunia dari hatinya. Kalau seseorang sudah membuang dunia di hatinya, akhirat harapan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirat terbukalah pintu-pintu kebaikan untuknya, dan dia menjadi orang yang bertakwa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai ketakwaan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Subhanallah. Ya, silakan. Dulu ana pernah melakukan praktek suap menyuap dan ana menerima sejumlah uang untuk meloloskan seseorang masuk pegawai atau aparatur negara. Pertanyaannya, apakah uang yang saya terima itu sebagai hutang dan harus saya kembalikan kepada yang menyuap? Sementara ana tidak mampu mengembalikannya karena jumlahnya cukup besar. Berapa sekarang harganya kalau sini? Aduh. Ini penyakit ini. Itulah bingung, ada yang rela menjual kebun, menjual ini ratusan juta untuk masukan ke tentara, PNS, ngapain gitu ya. Kalau sudah kalau dimodalkan untuk jual beli, untungnya sudah berlipat ganda tuh. Insyaallah. Ikhwan, masalah rishwah, Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW katakan la'anallahu ar-rasya wal murtasi. Allah melaknat penyuap dan yang disuap. Dalam lafaz lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasya wal murtasi. Rasulullah melaknat yang menyuap dan yang disuap. Dan dalam riwayat lain al-murtais dan perantara antara keduanya. Jadi tiga orang, penyuap, yang disuap, dan perantara yang menghubungkan antara penyuap dan yang disuap. Ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi apabila terjadi suap menyuap, maka ini termasuk kezaliman. Ya, termasuk kezaliman yang dia tidak halal menerimanya. Dan ini menjadi hutang yang wajib dia kembalikan kepada orang tersebut. Bagaimana cara membayarnya? Cicil. Maka dicicil. Dicicil, dikembalikan, dicicil. Ya. Jumlahnya besar ya, cicil. Usahakan cicil, walaupun 500 ribu, 200 ribu, cicil. Ya. Terkecuali harta-harta yang sifatnya didapatkan karena keridhaan antara dua belah pihak. Contohnya mereka bermuamalah riba, sama-sama muamalah riba, yang dia ini memakan ribanya, sama-sama ridho antara yang makan riba dengan yang memberikan riba, taubat dua-duanya. Maka yang seperti ini, yang makan riba, yang sudah terlanjur makan ribanya, tidak perlu mengembalikan harta riba tersebut. Karena didapatkan, walaupun dia haram, didapatkan dengan keridhaan diantara keduanya. Allah alam bisawab. Begitu pula barang-barang curian. Walaupun kita sudah bertobat, saya sudah bertobat dari mencuri barang, sudahlah saya tobat tidak lagi mencuri. Tapi tidak cukup dengan itu, harus mengembalikan uangnya kepada yang punya. Ustadz, ya maklumlah saya kan dulu jadi preman di Jakarta katanya. atau di Singapura. Jadi preman, tidak tahu lagi siapa yang saya ambil hartanya. Maka fatwa para ulama, ya, sedekahkan atas nama orang tersebut. Tetapi apabila ketemu orangnya, maka kita tetap harus mengembalikan kepadanya. Jadi niatkan, sedekahkan dengan niat ini untuk pahala orang tersebut. Allah alam bishawab. Bagaimana dengan orang yang membuka tokonya pada jam-jam yang mengakibatkan dia tidak bisa mengaji, tapi saat jam tersebut ramai pelanggan, misal antara maghrib dan isya. Kebanyakannya pertanyaannya, bukankah Allah telah tetapkan rezeki sehingga lebih baik tokonya dibuka atau ditutup sehingga waktunya untuk mengaji cukup? Di mana saat ngaji biasanya antara maghrib dan isya. Apakah rezeki bisa bertambah atau berkurang setelah ditetapkan Allah? Jahit, masya Allah. Pertama, ayol ikhwan, untuk yang wajib kita tutup toko kita, maka wajib kita tutup, yaitu waktu-waktu sholat yang lima. Ya, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah. Laki-laki yang mereka tidak terlalaikan perniagaan dan jual beli, tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah dan mendirikan salat. Wajib orang yang punya toko atau warung atau apa, ketika azan berkumandang atau ketika akan didirikan sholat berjamaah, dia tutup tokonya, rumah makannya, dan sholat berjamaah. Wajib dilakukan. Ya. Adapun amalan-amalan yang sifatnya sunnah, menuntut ilmu yang sifatnya sunnah, maka tidak mengapa dia buka. Tidak mengapa dia buka dan cari keutamaan yang lain. Mungkin di waktu-waktu yang lain dia menuntut ilmunya. Ini apabila hukum menuntut ilmu pada diri dia adalah sunnah. Tapi apabila pelajaran-pelajaran yang disampaikan sifatnya adalah fardhu ain, yaitu wajib dia mengetahuinya, fardhu ain, wajib untuk tiap orang mengetahuinya, sementara itu dia belum tahu, maka dalam keadaan seperti ini dan tidak ada waktunya kecuali waktu maghrib sampai isya, maka dia wajib tutup tokonya karena dia tidak tahu. Tapi kalau misalkan ilmu-ilmu yang sifatnya tambahan, yaitu yang sunnah, yaitu yang sifatnya ya sunnah tambahan, maka dia tidak mengapa membuka toko untuk mencari rezeki di sana. Dan apakah rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah? Kita katakan ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin lari rezeki seseorang pindah kepada orang lain, tidak. Yakinlah. Oleh karena itu ketika kita berdagang, berbisnis, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha kita, rezeki kita itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala. Silakan. Baik, pertanyaan, apakah boleh menerima bonus dari perusahaan? Satu. Yang kedua, jika gaji saya mata uang asing, kemudian ada saat gaji saya bertambah karena kenaikan nilai valutanya, apakah kelebihan tersebut halal? Jadi gaji dengan dolar gitu ya? Gaji dolar. Tapi yang pertama, boleh menerima bonus dari perusahaan atau tidak? Tapi kita lihat dulu bonusnya. Apabila bonusnya ini resmi dan ini merupakan tambahan yang memang disepakati di perusahaan sebagai bonus, maka boleh. Ya, kita juga kalau punya tukang, kita janji sehari 100.000 misalkan. Sudahlah, saya lihat tukangnya bagus, saya kasih 20.000 tambahan. Atau saya tambah sekian. Boleh. Seperti itu pula di perusahaan yang kita bekerja dengannya. Kalau memberikan kita bonus, maka silakan. Hanya saja yang perlu kita hati-hati, terkadang ada bonus-bonus yang tidak jelas di luar kesepakatan yang berasal dari dana yang tidak jelas, seperti uang pelicin, para supplier, apalagi para vendor ya. Ah, ini sering ini, para vendor, kemudian supplier, kemudian kontraktor, macam-macam lah. Sengaja memberikan uang, nanti bosnya ini, aduh saya gak enak nih kalau dapat sendiri, saya bagi-bagilah kepada yang lain. Yang seperti ini haram diterima. Yang seperti ini haram diterima. Allah alam bissawab. Dan ini termasuk rishwah. Tapi kan dia rela, kita rela. Dia memberi dengan rela. Yang namanya suap menyuap itu rela sama rela, Pak. Sama seperti zina, ya. Rela sama rela, tidak menjadikan itu menjadi halal. Coba Bapak tidak bekerja di perusahaan tersebut, apakah dapat amplopnya, Pak? Dapat tidak? Tidak dapat. Berarti mendapatkan tambahan tersebut dari supplier, vendor dan sebagainya itu karena jabatan kita. Ini termasuk rishwah yang diharamkan. Allah alam bisawab. Ada lagi syarat. Yang kedua tadi masalah valuta. Ini enggak ada masalah gaji dengan valuta asing, dengan apa? Dengan dolar misalkan ya, dia naik, kita ikut naik, turun ikut turun juga tidak jadi masalah. Ya. Kalau lebih diinfakkan dosanya. Enggak usah, ini terserah dia. Terserah. Yang namanya gaji dia ya terserah dia. Buat bayar yang balikin uang itu. Oke, okay. Baik, kita lanjutkan. Mengambil atau meminta uang jasa pengurusan untuk pengurusan perizinan yang gratis, tapi ada kesepakatan kedua belah pihak, apakah halal atau haram? Padahal gratis, pengurusannya gratis. Tapi dia minta bayaran. Bayaran. Rishwah. Tapi belum tahu nih apakah biro jasa atau pemerintahannya di sini. Jait. Iya. Jelas. Gitu ya. Kalau biro jasanya gimana? Kalau menggunakan jasa minta tolong, boleh. Minta tolong diuruskan, tapi dengan syarat biro jasa tersebut bukan yang berkecimpung dalam sogok menyogok. Jika kita berkecimpung di dalamnya, hukumnya sama saja. Kemudian yang kedua, masalah yang seperti itu terkadang memang gratis, pengurusannya gratis, tapi ternyata di sebagian, kita katakan ya sebagian lembaga, ada yang orang oknum, kita katakan oknum, dia meminta tambahan biaya. Maka kita katakan itu adalah rishwah. Diharamkan. Diharamkan, tidak boleh kita berikan. Nah permasalahan maksud bagaimana kalau kita tidak bisa, tidak dikeluarkan surat kecuali kita bayar seperti itu. Ya. Ya, rishwah diperbolehkan apabila kita yang pertama sudah sesuai prosedur dan yang kedua posisi kita sebagai orang yang terzolimi dan kita ingin menuntut hak kita, maka silahkan membayarnya dalam keadaan kita terzolimi. Tapi sekarang banyak orang bermudah-mudah dalam sogok menyogok ini. Ini tidak dibenarkan. Dia tidak mengikuti prosedur hanya untuk dicepatkan. Ini haram. Ya, ini masuk ke dalam hadis tersebut. Tapi kalau misalkan dia sudah berusaha mengikuti prosedur, malah kemudian dihalang-halangi, dipersusah, ya, bahkan barangnya tertahan karena minta tips-tips yang seperti itu, ya sudah tidak mengapa kita memberikannya dalam keadaan kita terzalimi. Allah alam bissawab. Sudah waktu satu. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Insyaallah. Dua pertanyaan terakhir. Satu kertas. Iya, enggak apa-apa. Oh, satu kertas. Pertanyaan saya, Tat. Kenapa di Indonesia khususnya umat Islam paling banyak yang miskin? Yang kedua, bagaimana caranya agar sistem ekonomi di negara kita bisa sesuai syariat Islam yang selama ini kita ketahui mayoritas dikuasai oleh bangsa lain gitu. Masya Allah. Disebutin merek sini. Oh gitu ya, gak usah. Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya ahlul qura, penduduk suatu negeri, penduduk negeri-negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan di langit dan di bumi. Saudi, apa sih penghasilannya? Minyak, cuma minyak. Tapi masya Allah menjadi negara paling dermawan sedunia. Ya. Indonesia, ikan banyak, minyak ada, emas di timur sana. Kemudian pariwisata, coba lihat Batam ini ketika saya turun, masya Allah cantiknya pulau-pulau tersebut. Ya ngapain pergi keluar sebelah kota seperti itu? Apa yang dicari? Ya kalau mau refresh, ya ke pinggir pantai, ke pulau-pulau yang ini refresh, gitu ya. Tapi ternyata karena kaum muslimin meninggalkan agamanya, meninggalkan agamanya, tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa, maka ditahan seluruh rezeki kita ini yang ada di sekitar kita, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, di Saudi 1 real. Tidak sampai 1 liter, ya tidak. Tidak sampai 1 liter. Harga minyak, harga bensin itu berapa? Apa 0,7 halalah sekitar itu. 0,7 real. 75 halalah atau sekitar itu. Di bawah 1 real masih mahalan air mineral daripada bensin. Subhanallah. Ya. Ini ayo ikhwan, banyak hasil, banyak kekayaan alam yang kita miliki. Tapi Allah tidak berkehendak untuk kita menjadi kaya. Kenapa? Masyarakatnya tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa. Kemudian meninggalkan agama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Law raditum bizar'i wa akhadhtum idza tabaya'tum bil 'inah." Apabila kalian saling berjual beli dengan cara 'inah, yaitu ada riba di dalamnya, menggunakan tipu daya. Wa akhadhtum adzab al-baqar, dan kalian mengambil atau ya mengikuti adzab al-baqar, ekor-ekor dari baqar, apa, sapi. Wa raditum bizar'i, dan kalian ridha terhadap zara, pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaikum dzullah. Kalian akan ditimpa kehinaan, kerendahan, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ringkas jawaban Nabi. Kalau manusia sudah sibuk mencari cara menghalalkan, ini inah, mencari cara menghalalkan sesuatu yang haram, yang pertama. Kemudian sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan dunia, meninggalkan agama, dan tidak ada di niat-niat di dalam hati kaum muslimin untuk berjihad. Tidak ada niatnya di hati kaum muslimin untuk berjihad yang syar'i dalam tanda kutip. Ya, karena jihad ini gariskan kalau kita sebutkan ya, dalam tanda kutip, bukan seperti yang diinginkan oleh ISIS dan teroris dan lain sebagainya. Kalau tidak ada di hati-hati kaum muslimin keinginan untuk berjihad, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, hina. Selamanya kita akan menjadi hina. Dan kita berusaha, ayyul ikhwan, jangan jadi satu dari kehinaan tersebut. Oleh karena itu kita ketika berdagang, gunakan cara yang benar, jangan mencari pembenaran atas kesalahan kita. Kemudian mencari dunia, kita ingatkan materi yang kemarin. Jadikan dunia ini kita atur di tangan kita. Dan akhirat di dada kita. Kemudian kembali belajar. Belajar agama kita ini. Kembali belajar. Muliakan Islam dengan ilmu. Tolonglah orang-orang yang menyebarkan ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kemuliaan kepada kita semua insyaallah. Amin. Terakhir. Sudah. Ya, saya rasa cukup. Allah alam bisawab. Oh, kemudian saya tutup dengan satu hadis. Salahu awwali hadhil ummah bizahadati wal yaqin. Wa halaku akhiriha bil bukhli wal amal. Kesolehan, kebaikan awal dari umat ini karena kezuhudan mereka, yaitu tidak cinta dunia, wal yakin, dan keyakinan mereka. Dan hancurnya umat belakangan bil bukhli wal amal, dengan pelit, dengan sifat kepelitan mereka dan panjangnya angan-angan terhadap dunia. Oleh karena itu, kalau ingin kemuliaan, maka tirulah umat yang pertama, yaitu dengan zuhud terhadap dunia dan juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak menyelisihi janji-janji Allah. Barakallahu li wa lakum ajma'in muslimin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.